takkan ku sia-siakan kembali cinta tuk selamanya. Sungguh tak tertahan berlinang air mata pasrah tu kembali merangkai cinta tuk selamanya. Simpan saja cintamu karena ku tak ingin mengulang kembali luka. Sungguh aku terima kasih. Terima kasih ya.